seorang guru dan membawa ilmu. Dan tamu kita ini tamu istimewa yang akan membawa ilmu yang sangat agung, dan akan menerangkan kepada kita semuanya bagaimana kita akan mengenal cara berjual beli dan penerapannya. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini hanya berada di pasar dan terapannya ada di pasar, dan mungkin di lingkungan kita ini belum pernah ada jual beli, bahkan jual beli kambing, jual beli apa saja, itu belum mengenai ilmunya dari Rasulullah. Dan bagaimana penerapannya, maka mari kita dengarkan guru kita, tamu kita yang istimewa ini dari Yogyakarta. Dan mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa mengenal dan mengetahui, dan kita akan tahu bagaimana tata berjual beli sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Falyatul mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita kecintaan terhadap ilmu, terutama adik-adik yang ada di sini. Allah berikan kecintaan terhadap Al-Quran. Wa ahlul Quran hum ahlullah. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena afdalu dzikri indal itlaq, menurut jumhur ulama, adalah kalamullah. Sehingga memperbanyak membaca Al-Quran sangat ditekankan dalam Islam. Wa fadlu kalamillahi min fadli kalami makhlukihi ka fadlillahi ala makhlukatihi. Dan keutamaan kalam Allah jika dibandingkan dengan keutamaan kalam-kalam yang lainnya, sebagaimana keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan seluruh makhluknya. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk bisa ikut belajar di sini dengan kita sama-sama mengenal bagaimana larangan jual beli yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema yang disampaikan kepada saya adalah 4 larangan jual beli yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laysa 'indak wa la syartani fi baitin wa la syartani fi bai'in wa la yahillu salafun wa bai'." Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjual barang yang tidak kita miliki. Kita urutkan 4 larangan jual beli yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Yang keempat tadi saya lupa ya, wala ribha ma lam tadman, dan tidak ada keuntungan yang tidak menanggung kerugian. Kita urutkan yang pertama, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Menggabungkan utang dengan jual beli dalam Islam termasuk di antara dari atun min dara'i riba, termasuk salah satu di antara celah terjadinya riba. Karena bisa dipastikan ketika utang digabung dengan jual beli, maka orang yang memberikan utang akan mengambil keuntungan dari transaksi jual beli yang dia dapatkan. Dan kaidah yang berlaku dalam masalah riba dain, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua akad utang piutang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Ishaq bin Mansur rahimahullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang makna tidak halalnya menggabungkan jual beli dengan utang, dan beliau mengatakan ayyukrida ahadukum qardan, tentunya adalah ada orang yang ngutangi orang lain, summa yabta'u alaihi yazdadu fihi, lalu mereka melakukan transaksi jual beli sebagai akad tambahan dari akad utang. Dia mau memberikan utang jika di situ ada transaksi jual beli sebagai syarat dari akad utang. Sebagai contoh, kita akan melihat beberapa kasus yang ada di masyarakat kita, contoh menggabungkan antara utang dengan jual beli. Di antaranya ada orang yang dia memberikan utang kepada para petani atau nelayan dengan syarat nanti jika panen atau mendapatkan hasil tertentu wajib dijual kepada dirinya. Saya ngutangi nelayan, tapi dengan syarat nanti kalau kamu mendapatkan kepiting atau ikan kerapu atau komoditas yang bisa diekspor harus dijual kepada saya. Maka keharusan menjual apa yang dia miliki kepada saya sebagai syarat ketika saya ngutangkan kepada dia, maka transaksi ini menggabungkan antara utang dengan jual beli. Contoh yang lain, ada orang ngasih uang ke petani, kemudian dipakai untuk tanam jagung, tanam lombok, dan seterusnya. Tapi syaratnya, nanti utang ini dikembalikan persis sebagaimana yang saya kasih. 10 juta kembali 10 juta, 20 juta kembali 20 juta. Enggak ada kelebihan sepeser pun. Namun, jika dia panen, apapun hasil panennya, wajib dijual kepada saya sebagai pengepul dari hasil pertanian. Transaksi seperti ini adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Termasuk diantaranya, dan ini baru saja kasusnya diceritakan kepada saya kemarin di Masjid Al-Huda, ada orang yang dia memiliki penggilingan padi. Memiliki penggilingan padi, dan di kampungnya saingan, banyak sekali penggilingan-penggilingan padi. Nah, masyarakat di situ punya kebiasaan, kalau enggak diutangi, maka dia tidak akan giling padinya ke tempat itu. Sehingga salah satu di antara trik agar dia masih bisa mendapatkan banyak pelanggan, maka dia ngutangi banyak petani. Diutangi, diutangi, diutangi. Nanti mereka akan gilingkan berasnya atau padinya ke tempat penggilingan ini. Kalau enggak diutangi, mereka akan giling ke tempat yang lain. Ini salah satu di antara pelanggaran yang kita jumpai di masyarakat kita, di mana mereka menggabungkan antara akad utang dengan jual beli. Mereka mau melakukan transaksi jual beli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa, dengan syarat ada akad utang piutang. Dan ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu, tidak halal. Tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli, karena ini adalah celah terjadinya riba. Dan kalau kita perhatikan yang terjadi di situ, seolah-olah orang yang memberi utang ini bisa memiliki karyawan tanpa harus bayar. Dia berikan kepada nelayan utang, utang, utang. Sehingga nelayan ini selanjutnya menjadi karyawan dia. Karyawan untuk mencarikan komoditas yang bisa dia ekspor. Maka karyawan A mencari kepiting, yang ini mencari ikan kerapu, yang ini mencari lombok, yang ini mencari jagung. Dia bisa kumpulkan komoditas itu tanpa harus kesulitan mencarinya, karena orang lain yang sudah mencarikannya dengan hanya memberikan utang kepada mereka. Sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari transaksi utang yang dia berikan. Ini larangan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian larangan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua kesepakatan dalam transaksi jual beli. Jaral khilafu bainal ulama fi makna wala syartani fi bai'in. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna kalimat wala syartani fi bai'in. Pendapat yang masyhur dari para ulama tentang makna wala syartani fi bai'in adalah menggabungkan dua akad jual beli dalam satu waktu yang bersamaan dengan objek yang sama dan pelaku yang sama. Menggabungkan dua akad jual beli dalam waktu yang bersamaan dengan objek yang sama dan pelaku yang sama. Objeknya sama, berarti barang yang dijual sama, pelakunya juga sama, penjual dan pembelinya sama, tidak ada pihak yang ketiga. Ketika itu dilakukan, maka berarti penjual menjual barangnya, A menjual barangnya kepada B, kemudian B menjual barang itu kembali ke si A. Kok bisa Pak itu terjadi? Saya kasih contoh. Jual beli ini disebut dengan bai'ina. Jual belinya disebut dengan bai'ina. Contoh, saya butuh duit dan saya mau utang kepada si A. Lalu saya datang kepada si A. A, saya butuh duit 500 ribu. Kemudian A bilang, wah nanti kalau saya ngutangi 500 ribu ke kamu, saya gak boleh dapat untung. Karena utang tidak boleh ada keuntungan. A paham riba. Sehingga A tidak mau mengambil untung dari akad utang piutang. Tayyib. Kemudian si A ngasih pilihan. Begini saja. Ini saya punya HP. Saya jual ke kamu HP ini seharga 500 ribu. Seharga 500 ribu secara kredit. Saya jual HP ini seharga 500 ribu secara kredit. Baik, saya terima HP ini. Saya beli seharga 500 ribu secara kredit. Berarti nanti saya nyicil per bulan 100 ribu. Kemudian A minta, sekarang tolong HP ini jual lagi ke saya. Saya jual HP ini kepada kamu, wahai si A, dengan harga 400 ribu tunai. Dengan harga 400 ribu tunai. Kemudian saya serahkan HP ini ke si A. Lalu si A memberikan 400 ribu kepada saya secara tunai. Dan itu jadi kesepakatan. Kalau saya gak mau jual lagi HP ini kepada si A gak bakalan mau melakukan akad seperti ini. Sehingga jual beli pertama disyaratkan harus ada jual beli kedua, di mana jual beli kedua dilakukan secara tunai dan jual beli pertama dilakukan secara kredit. Lalu A memberikan uang kepada saya 400 ribu, lalu saya pulang. Maka saya pulang dengan membawa uang 400 ribu dan punya kewajiban untuk apa? Membayar 500 ribu kepada si A. Karena saya tadi beli HP ini secara kredit senilai 500 ribu kepada si A. Si A pulang dengan membawa HP dan dia punya piutang yang harus saya bayarkan senilai 500 ribu. Jelas ya Allah? Tidak jelas. Bukan tidak ngantuk ya. Mufum, wah ngantuk. Belakangnya. Tapi mungkin karena SMP perguruan tinggi. Yang ngantuk SMP ya. Enggak apa-apa ya. Masih bau bayi. Bayi kan banyak tidur ya. Jadi kalau santri banyak tidur itu bau bayinya belum hilang. Paham tadi? Saya ulang ya. Saya butuh duit, bukan butuh HP. Saya utang kepada si A. Si A paham kalau ngutangi itu enggak boleh dapat keuntungan. Apa pun di sini? Sehingga si A enggak mau ngutangi. Saya enggak mau ngutangi. Karena saya kalau ngutangi kamu 500 ribu dolar, ya. Kalau saya ngutangi kamu 500 ribu, uang saya nilainya turun, tapi saya enggak dapat untung. Saya enggak mau. Lalu si A ngasih solusi, gini saja. Kita akan melakukan akad jual beli. Mengambil untung dalam akad jual beli boleh atau tidak? Boleh. Ini siasat yang dilakukan oleh si A agar dia tetap dapat untung namun dengan akad jual beli. Baik, saya setuju. Caranya gimana? Nanti gini. Saya akan jual HP kepada kamu, kata si A ya. Saya jual HP ini kepada kamu dengan harga 500 ribu. Dibayar kredit selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Jadi saya per bulan bayar berapa? 100. Di waktu yang sama, begitu selesai transaksi ini, maka si A minta tolong jual HP itu kepada saya dengan harga 400 ribu tunai. 400 ribu tunai. Baik, setuju. Dilakukanlah transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Ada mukaddimah khutbatul hajah. Kemudian langsung si A menjual HP-nya. Saya jual HP ini ke kamu dengan harga 500 ribu kredit. Baik, saya pegang. Paham ini? Berarti saya punya kewajiban apa? Nyicil sebanyak 500 ribu kepada si A selama 5 bulan. Saya enggak pulang, tetap di situ. A masih di situ. Langsung saya jual lagi. Ini HP kan sudah punya saya ya. Sudah punya saya belum? Sudah. Saya jual lagi kepada si A. Saya jual ke kamu si A dengan harga 400 ribu tunai. HP ini dibawa si A, lalu orang ini ngasih duit ke saya 400 ribu. Pulang saya. Si A juga pulang. Maka saya pulang dengan membawa 400 ribu dan punya kewajiban utang 500 ribu. Si A pulang dengan membawa ini HP dan dia berhak menerima 500 ribu kredit. Paham? Baik. Sehingga dalam hal ini hakikatnya adalah transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat. Hakikatnya transaksi utang piutang yang menghasilkan tambahan. Dipahami insyaallah? Meskipun dibuat kamuflase seperti jual beli. Dibuat kamuflase seperti jual beli dan itu dilarang dalam Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mungkin hadis ini sangat terkenal dan antum mungkin sering mendengarkannya. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah melakukan jual beli 'inah dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian senang dengan waraditum bizar'i, kalian senang dengan pertanian, wa taraktumul jihada dan kalian meninggalkan dunia dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan menimpakan kehinaan di tengah kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi kaum muslimin yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi, terlalu cinta kepada dunia dan dia melakukan bai'inah serta meninggalkan jihad karena faktor cintanya kepada dunia, Allah akan memberikan kehinaan kepadanya. Dan itulah bukti bahasanya bai'inah merupakan perbuatan riba, karena di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman siapa yang melakukan riba, maka Allah akan hinakan umat itu. Di masa sahabat ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Mu'adz. Zaid bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Zaid bin Mu'adz, beliau pernah melakukan transaksi dengan istrinya. Suami utang istri di masa silam itu biasa, ya. Suami utang istri di masa silam biasa. Seperti Ibnu Mas'ud utang kepada istrinya. Zaid bin Mu'adz, suami lebih kere dibandingkan istri. Singkat cerita, Zaid bin Mu'adz ini utang kepada istrinya. Tapi sang istri tidak memberikan utang. Akhirnya Zaid bin Mu'adz ini memberikan solusi kepada istrinya. Begini saja, kamu kan punya budak, ya. Kamu kan punya budak. Tolong nanti budak kamu ini jual ke saya dengan harga misal, ya, dengan harga misalnya 200 dinar. Jual ke saya dengan harga 200 dinar, dibayar kredit. Dibayar kredit. Baik. Nah, kemudian budaknya dijual ke Zaid, suaminya, 200 dinar kredit. Lalu budak ini akan saya beli, akan saya jual lagi ke kamu dengan harga 150 dinar tunai. Nah, terus dijual lagi ke istrinya senilai 150 dinar tunai. Lalu istrinya ngasih uang ke siapa? Zaid, 150 dinar. Kemudian istrinya ragu, ini kira-kira boleh gak ya? Masa ada transaksi kayak gini? Akhirnya sang istri yang soleha ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan kasus yang beliau alami. Apa kata Aisyah? Bi samashtaraiti, sungguh buruk transaksi yang kamu lakukan. Ahbiri ila Zaidin, sampaikan kepada Zaid annahu qad abtala jihadahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya perbuatan yang dia lakukan telah membatalkan pahala jihadnya bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pelanggaran ini kata Aisyah radhiyallahu anha bisa menyebabkan batalnya pahala jihad, karena perbuatan maksiat itu menggugurkan pahala amal saleh. Perbuatan dosa menggugurkan pahala amal saleh. Dan pada hakikatnya ini adalah kamuflase dari riba, karena dia mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang. Aslinya saya utang 500, tapi saya dikasih berapa? 400. Lalu nanti saya harus bayar senilai 500. Mufum? Alhamdulillah. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi? Menggabungkan utang dengan jual beli. Yang kedua? Wala syartani fi bai'in. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wala ribha ma lam tadman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak kamu jamin kerugian. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menjamin, yang tidak mau menanggung kerugian. Hadis ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bidhaman. Al-kharaju bidhaman. Bahasanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko kerugian. Karena itu dalam Islam kita diajarkan keseimbangan. Siapa yang ingin mendapatkan untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Siapa yang mau untung tapi tidak siap dengan resiko rugi, itu prinsip ribawi. Ini dua keseimbangan yang tidak boleh dihilangkan. Siapa yang ingin peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Mau untung tapi gak mau resiko rugi, itu prinsip ribawi dan itu gayanya Yahudi. Makanya dalam transaksi apapun, kalau kamu mau untung berarti kamu harus siap nanggung resiko rugi. Karena Nabi SAW mengatakan, wala ribhu malam tadman, tidak boleh mendapatkan keuntungan di mana kamu tidak menanggung resiko kerugian. Bagaimana contoh praktek seperti ini? Orang bisa mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Salah satu di antara makna dari hal ini adalah ada orang melakukan transaksi mudharabah atau musyarakah, tapi dia syaratkan yang namanya modal harus dijamin. Transaksi mudharabah atau musyarakah, namun modalnya minta dijamin. Contoh, saya mungkin bisa dibangunkan ya, kasihan. Tidak masalah. Sebagai contoh, saya melakukan akad kerjasama permodalan dengan si A. Saya sebagai mudharib, si A sebagai investor. Mudharib itu apa mudharib? Yang menjalankan usaha. Investor berarti yang ngasih modal. Saya mau menjalankan usaha bisnis cilok. Tahu cilok? Ya, aci dicolok ya. Saya mau menjalankan bisnis jualan cilok. Pak, di sini jualan cilok tuh prospek. Karena tiap santri kalau sudah belanja cilok, mereka itu senang sekali, 20 ribu per hari. Karena uang sakunya santri itu 5 dolar sehari ya. Loh, diaminkan, Pak. Masya Allah ya. Semoga ya. Tapi kayaknya nunggu ganti presiden dulu barangkali. Misalnya ya. Jadi saya mau bisnis cilok, kemudian saya minta kepada si A. Si A mau gak jadi investor? Oh siap. Berapa butuh duit? Saya butuh invest 100 juta. Akhirnya si A ngasih modal ini 100 juta. Nanti kalau ada untung, kalau ada untung, kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, kalau rugi, minimal tolong balik modal. Jadi dia minta kalau untung bagi hasil, kalau rugi, gak mau rugi dia. Maunya minimal balik modal. Transaksi seperti ini, di mana modal itu dijamin, berarti termasuk di antara bentuk larangan wala ribha ma lam tadman. Kamu tidak boleh dapat untung sementara kamu tidak menanggung risiko kerugian. Ya kalau mau untung kita bagi hasil, kalau rugi ya bagi rugi. Kalau rugi bagi rugi. Terus bagi ruginya gimana? Jangan minta modalnya kembali utuh. Jangan minta modalnya kembali utuh sehingga ketika rugi ya modal Bapak bisa berkurang senilai kerugian yang terjadi. Kalau rugi dia minta modalnya kembali utuh, berarti modal yang dia berikan dijamin. Ketika modal itu dijamin, maka transaksi yang terjadi bukan lagi transaksi mudharabah yang syar'i, tapi jadinya utang piutang. Sehingga 100 juta itu jadinya utang. Dan nanti saya harus mengembalikan senilai 100 juta sebagaimana kesepakatan yang kita buat. Seperti ini termasuk diantara yang dilarang dalam transaksi jual beli. Dipahami insya Allah. Nah, saya lupa menyebutkan makna dari wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Tadi kita baru menyebutkan contoh adalah bai'ina. Contoh yang lain yang termasuk wala syartani fi bai'in, Termasuk di antara wala syartani fi bai'in adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Di mana akad yang kedua adalah syarat dari akad yang pertama. Contoh. Contohnya, saya dengan si A melakukan jual beli. Saya bilang kepada si A, saya mau membeli beras kamu, tapi dengan syarat kamu harus membeli tepung saya. Saya beli beras kamu, tapi dengan syarat kamu harus beli tepung saya. Saya mau membeli rumahmu, tapi dengan syarat kamu harus beli mobil saya. Ini saya randai duit, ya. Duit saya kurang. Nanti kalau mau beli rumahmu, duit saya kurang. Nunggu mobil ini laku dulu. Nah, nanti kalau mobil ini laku, saya baru bisa membeli rumahmu. Makanya, nek, kamu ingin jual rumahmu ke saya mau membeli rumahmu, tapi dengan syarat mobil ini harus kamu beli. Maka ada dua akad jual beli. Di mana akad pertama merupakan syarat dari akad yang kedua. Kebalik ya. Di mana akad yang kedua adalah syarat dari akad yang pertama. Saya mau melakukan akad satu asal ada akad dua. Dan ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Apapun bentuk akadnya. Bahkan bisa jadi beda akad. Saya mau beli rumah kamu tapi dengan syarat nanti kalau sudah saya beli kamu sewa di situ. Ada kayak gini? Banyak ya. Ada orang butuh duit ingin menjual rumahnya. Akhirnya kita beli. Tapi kita pakai syarat. Baik, rumah ini saya beli 300 juta. Syaratnya satu. Nanti setelah saya beli kamu harus tetap tinggal di sini nyewa rumah ini. Sehingga ada dua akad. Akad jual beli rumah dan sewa menyewa. Di mana akad sewa merupakan syarat dari akad jual beli rumah. Sehingga mungkin bisa jadi pihak penjual ini dia enggak mau nyewa rumah tadi. Tapi terpaksa, ya sudahlah. Tak sewa enggak apa-apa. Yang penting omaku payu. Akhirnya deal, dilakukan kesepakatan harga rumah sekian dan harga sewa sekian per tahun. Transaksi ini berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah, termasuk di antaranya adalah akad yang tidak ada hubungannya dengan muamalah jual beli. Misalnya, saya mau beli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Ya, tangi. Kalau udah ngomong kayak gini langsung bangun ya. Sehingga menggabungkan apa? Jual beli dengan akad nikah. Hukumnya boleh enggak ini? Enggak boleh. Sudah? Barangkali informasi ini sampai di sini ya. Dulu di Jogja ada orang jual rumah, beli rumah dapat janda. Nah. Beli rumah dapat janda. Mau tidak, Pak? Enggak mau ya? Oh, mau. Ya, mau tapi tak mampu. Ada yang mampu tapi tak mau. Mampu tapi tak mau itu seperti korban. Banyak orang yang mampu korban tapi gak mau korban. Tapi kalau giliran ngomong poligami, banyak yang mau tapi gak mampu ya. Kebalikan antara poligami dan korban. Makanya kalau bisa belum bisa poligami, korban saja ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi wala syartani fi bai'in termasuk diantaranya adalah menggabungkan antara jual beli dengan atau akad satu dengan akad dua, di mana akad dua dijadikan sebagai syarat dari akad yang pertama. Ini tidak boleh dalam Islam. Terus solusinya gimana, Pak? Yang boleh? Yang boleh adalah nikahi janda dapat rumah. Nah, itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena rumahnya bonus. Sehingga modalnya lebih sedikit ya. Kita lanjutkan. Berikutnya tadi adalah walari bahama lam tadman. Tadi sudah kita sebutkan contohnya, yaitu orang melakukan akad mudharabah, namun dia mau mendapatkan peluang untung tapi tidak mau menanggung resiko rugi. Contoh yang lain termasuk walari bha malam tadman. Tidak boleh mendapatkan untung tanpa menanggung resiko rugi. Misalnya, senyum-senyum kenapa, Mas? Kalau urusan janda senyum dia. Semangat ya, nah, dia semangat. Kita lanjutkan. Termasuk diantara yang dilarang adalah seperti ini. Saya beli semen di toko besi A. Misalnya saya beli semen 10 sak. Per sak berapa, Pak? 50.000. Saya beli 10. Langsung saya kasih 500.000. Kemudian setelah itu saya keliling ke kampung-kampung. Semen masih saya taruh di toko besi A. Tidak saya pindahkan. Tidak saya pindahkan, tidak saya ambil, saya taruh di situ. Lalu saya keliling ke kampung-kampung. Cari orang yang mau beli semen. Dapat B. B lagi bangun, butuh semen. Tak tawarkan. Saya punya semen. Semen saya 10 sak. Tak regani 55. Kamu mau enggak beli? Ya sudah enggak apa-apa, tak beli. Baik, tolong bayar tunai. Dibayar tunai 550. Langsung saya ke toko besi A. Telepon, tolong semen 10 sak dikirim ke alamat ini, ke tempatnya B. Dikirimlah semen 10 sak tadi ke tempatnya B. Sudah? Yang terjadi selama semen itu di tempatnya toko besi A, siapa yang nanggung resiko? Ya? Toko besi. Selama semen itu dikirim dari toko besi A ke B, siapa yang nanggung resiko? Toko besi juga. Karena yang ngirim toko besi. Sehingga saya mendapatkan keuntungan tanpa speser pun menanggung resiko terhadap barang. Maka ini dilarang. Dan salah satu dalil larangannya adalah hadis ini. Kamu mendapatkan keuntungan sementara kamu tidak menanggung resiko terhadap barang. Karena barang ini ditanggung oleh toko A, baik selama berada di toko A maupun selama pengiriman. Nah, terus kamu dapat untung, haknya apa? Ya enggak ada. Maka keuntungan yang kamu dapatkan ini masuk dalam kategori wala ribha ma lam tadman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dipahami insyaallah kasusnya? Baik. Makanya solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mendapatkan keuntungan dalam masalah ini adalah barang tadi kita pindahkan di tempat kita sehingga sudah jadi barang yang kita kuasai, sudah berada di tempat kita, sehingga yang menanggung risiko adalah kita, baru kita jual ke orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjual barang sampai kamu menerima barang itu. Jangan kamu menjual barang sampai kamu menerima barang itu. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tabi ma laysa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Menjual barang yang tidak dimiliki hukumnya dilarang berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan hadis Hakim bin Hizam. Contoh yang disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam, menjual barang yang tidak dimiliki, yang disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah, dan beliau punya kedekatan dengan Nabi SAW karena hakim ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Hakim seorang pedagang. Beliau seorang pedagang. Misalnya pedagang gandum. Hakim seorang pedagang gandum. Lah biasanya pedagang itu kan nyetok barang. Tapi satu ketika hakim ini tidak nyetok barang. Tidak sedia barang. Datang orang, "Kim Hakim, saya mau beli gandum sekian kintal. Kamu punya enggak?" "Wah, saya lagi enggak punya ini. Lagi enggak stok." "Lah gimana?" "Ya aja enggak apa-apa. Tak bayar sekarang. Berapa harganya?" "Sekian." Terus dibayar. Kemudian hakim mencari barang itu di pasar. Dia nyari gandum di pasar. Setelah dapat, langsung diantarkan ke rumah orang ini. Kemudian kasus ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuridu minnil bai'ah." "Ya Rasulullah, ada orang yang beli barang kepadaku. Ma laysa 'indi, yang itu tidak aku miliki. Afa abta'uhu lahu minas suq? Boleh enggak saya berikan barang itu di pasar lalu saya antar ke orang ini?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tabi ma laisa indak." Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Sehingga praktek yang terjadi pada hakim, beliau memang orang yang sudah terbiasa dagang dengan komoditas itu. Tapi ketika dia menjual itu tidak memiliki barang tersebut, tidak ada stok di rumahnya, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang punya bisnis counter HP. Kemudian satu ketika datang seseorang minta HP merek apa, misalnya Toyota. Ada HP Toyota? Motorola ya. Minta HP Samsung. "Saya mau Samsung apa S7. Betul S7. Samsung S7. Ada enggak, Pak?" "Wah, saya lagi enggak ada kosong." "Nah, biasanya berapa, Pak?" "Biasanya berapa?" "3 juta?" "3 juta." "Baik, ini harganya 3 juta kalau kamu mau beli." "Ya sudah, saya bayar 3 juta. Nanti barang kalau sudah ada langsung saya antar ke rumah Bapak." Deal, dibayar 3 juta. Kemudian dealer ini atau toko ini, counter ini, menghubungi temannya yang ada di Jakarta. "Ada enggak Samsung S7? "Ada." "Harganya berapa?" "2,5. "Baik, tolong kirim." "Langsung tak transfer." "Transfer." Plus biaya kirim 100 ribu. Ketika barang sampai di counter, langsung diantarkan ke rumah orang ini. Transaksi ini dilarang. Karena ini menjual barang yang tidak dimiliki. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Baik. Dipahami insya Allah? Ya, makanya praktek ini termasuk diantaranya adalah dropshipping yang ada di masyarakat, dilarang oleh sebagian asatidzah karena penjual tidak memiliki barang padahal dia sudah menjual barangnya. Wallahu a'lam. Solusinya, bagaimana solusinya? Kalau ada yang haram berarti cari celah yang halal ya. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Solusinya adalah dilakukan dua tahapan yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-wa'du atau murabaha atau musawamah lil-wa'di bisyirah. Transaksi jual beli bagi orang yang janji untuk beli. Berarti dilakukan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan janji beli. Tahapan yang kedua tahapan jual beli. Tahapan janji beli terjadi ketika pihak penjual tidak memiliki barang. Tahapan janji beli ketika pihak penjual tidak memiliki barang. Sehingga sewaktu konter tidak punya HP, konsumen mau beli HP Samsung S7, maka tidak ada akad, tapi adanya adalah rencana akad. Karena itu tidak mengikat dan tidak boleh ada pembayaran apapun. Ya sudah Pak, insya Allah nanti HP kalau sudah datang saya hubungi Bapak lagi. Bapak silakan pulang, kami belum sedia HP itu. Baik, pulang dia. Enggak bayar apapun. Konter juga belum menerima apapun. Dan bisa jadi belum menentukan harga. Nah, harganya berapa? Ya nanti kira-kira ya 3 juta tapi naik turun enggak tahu kita. Akhirnya konter pesan ke temannya di Jakarta, "Saya butuh HP S7." Dikirim. Sampai di tempatnya baru tahu harganya. Harga dari Jakarta 3,5 plus ongkir 100. Lalu orang tadi dihubungi lagi, "Pak, kemarin pesan Samsung S7, ini barang sudah ada di tempat kami, di konter. Kalau mau silahkan datang ke konter." Maka orang ini jika memang serius ingin barang, dia datang ke konter. "Ini barangnya saya jual dengan harga 3,8. Kurang dikit boleh enggak?" "Enggak boleh. Pokoknya 3,8 net. Ya, dikurangi 100 rupiah enggak boleh." Dia mau mengambil margin 200.000. "Ya sudah, enggak apa-apa, saya beli 3,8 kredit selama 5 tahun. Usahake ya, untung 200.000 kredit 5 tahun. "Ya, jangan kredit lah, kalau bisa tunai." "Ya sudah kalau gitu saya enggak jadi beli." "Ngempun mboten napa-napa ya. Terserah Bapak, enggak jadi beli juga enggak apa-apa. Nanti saya jual ke tempat orang lain." Dan kalaupun konsumen enggak jadi beli, pihak konter tidak boleh memaksa konsumen untuk beli. Kenapa? Karena tadi belum mengikat. Sehingga tidak ada transaksi sebelumnya. Nah, ini solusi yang bisa diberikan terkait masalah bagaimana cara menjual barang yang belum dimiliki. Jelas atau belas? DP. Kalau ada DP bagaimana? Inden ya, jual beli inden. Saya datang ke konter mau Samsung S7. Harga berapa Pak? 3,5. Nanti enggak ada kenaikan, 3,5. Baik, saya kasih DP enggak, Pak? 500.000. Nanti kalau barang sudah datang, sisanya saya bayar. Padahal konter belum punya. Maka yang terjadi ketika saya ngasih DP 500.000, padahal konter belum punya barang, maka barang dari konter terhutang dan uang yang saya bayarkan juga terutang karena saya tidak bayar tunai. Akhirnya terjadi jual beli utang dengan utang. Transaksi seperti ini masuk dalam kategori bai'ul kalik bil kalik. Jual beli kalik bil kalik, dan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Sehingga tidak boleh ada DP. Karena kalau ada DP padahal konter belum punya barang, maka itu jadinya kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Contoh ya, ini kira-kira boleh atau tidak. Samsung S7 siap ada di etalase, di meja konter. "Saya mau yang ini Pak, harganya berapa?" 3,5 juta. "Baik, saya beli boleh?" "Boleh. Tapi mohon maaf, saya bisanya nyicil selama 1,5 bulan. Nanti per pekan Bapak saya kasih 500. Gimana? Boleh enggak saya beli?" "Boleh, enggak apa-apa, dicicil. Tapi syaratnya satu, selama belum lunas biarkan HP di sini." Selama belum lunas HP tetap di sini. Akhirnya ya sudah enggak apa-apa, saya beli. Saya nyicil 500 per pekan ya. Sampai lunas 3,5 juta, HP baru diserahkan dari konter ke saya. Sudah? Transaksi ini boleh atau tidak? Eh? Boleh. Tidak boleh. Boleh atau tidak? A boleh, B tidak boleh, C bingung, D tidak tahu. Yang mana? Boleh atau tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ya. Ulama khilaf. Eh? Tidak boleh. Baik. Kayaknya yang menjawab tidak boleh lebih banyak ya dibandingkan yang menjawab boleh. Jumhur berpendapat tidak boleh. Boleh atau tidak seperti ini? Ketika saya sudah akad, saya sudah beli HP tadi, berarti sudah akad belum? Sudah. Berarti HP itu milik saya. Dan konter berhak mendapatkan uang. Pada saat saya membayar 500 ribu pertama, saya bayar 500 ribu pertama, ini pembayaran yang saya lakukan. Sudah? Maka hakikat yang terjadi adalah saya punya utang 3 juta di konter karena pembayaran HP-nya enggak lunas. Tapi HP saya ditahan oleh konter sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Sehingga yang terjadi adalah akad jual beli di mana objek yang ditransaksikan dijadikan sebagai barang gadai. Ini boleh atau tidak? Ulama khilaf. Jumhur mengatakan dilarang, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hambali membolehkan, Ibnu Qayyim tegas membolehkan. Makanya tadi saya bilang ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Baik. Dan wallahu alam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Ibnu Qayyim. Pendapat Ibnu Qayyim dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam akad seperti ini hukumnya diperbolehkan karena menggadaikan objek yang dijadikan sebagai objek jual beli hukumnya boleh. Wallahu alam. Akad salam. Nah, gimana pak? Nah, bisakah ini disebut sebagai akad salam? Sekarang ada akad salam ya. Akad salam berarti menjual barang di mana barang belum ada, tapi akad sudah dilakukan dengan pembayaran tunai di depan. Contoh, saya mau pesan pisang 1 ton. 1 ton pisang. Nah, nanti mau dipakai untuk tontonan ya. Pak, saya pesan pisang 1 ton berapa pak? 50 juta. Baik, saya bayar 50 juta. Sekarang tunai 50 juta. Kapan pisangnya datang? Ya, 1 tahun lagi. Nah, kami harus nunggu panen. Oh iya, enggak apa-apa. 1 tahun lagi dikirim. Kirim ke Jogja. Pisang, pisang yang besar itu apa? Tanduk ya. Hah? Pisang agung. Nanti kalau tolong kirim pisang agung 1 ton ke Jogja tahun depan. Siap, 50 juta saya serahkan. Kemudian saya tunggu di Jogja tahun depan. Datang pisang 1 ton. Transaksi seperti ini itulah transaksi salam yang terjadi di zaman para sahabat. Sehingga waktu penyerahan salam itu panjang, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 3 tahun sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sementara masyarakat melakukan transaksi salam untuk kurma selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi dulu lama waktunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man aslafa fal yusrif fi kailin ma'lum wa wazrin ma'lum ila ajlin ma'lum. Siapa yang melakukan transaksi salam, maka harus ditentukan batas waktunya, ditentukan beratnya, ditentukan takarannya, harus jelas. Artinya beliau membolehkan salam selama kriterianya jelas, sehingga boleh praktek seperti ini. Namun jumhur ulama mengatakan salam harus seperti ini, dalam arti waktunya panjang. Karena itu kalau ada salam yang waktunya pendek, mereka tidak menyebut sebagai salam, tapi diistilahkan dengan salam hal. Mereka sebut dengan salam hal. Apa itu Pak salam hal? Salam yang waktunya pendek. Dan itu jumhur melarang, karena hakikatnya masuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, seperti dropship. Dia mendapatkan pembeli, baik saya beli berapa harga 500, padahal dia belum punya barang. Terus kontak ke temannya, bapak punya barang? Punya, tolong kirim ke ini. Maka transaksi yang dia lakukan betul menerima uang di depan, tapi jarak dengan penyerahan barang terlalu pendek, dan itu masuk dalam kategori salam hal, jumhur melarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini orang utang uang masih jadi prioritas utama. Kalau misal menyiasati dengan cara apa ini? Dengan cara mengasih barang atau HP. Kita beli ke toko dengan harga sesuai besaran. Misal HP 2 juta. Terus kita kasih ke seseorang dengan harga 2,5 juta kredit selama 3 bulan. Sama orang tersebut dijual kembali ke toko dengan kerugian 2%. 1.960.000. Bagaimana hukumnya? Paham? Paham enggak pertanyaannya? Baik, ini namanya baik tawarruk. Jual beli tawarruk. Saya ceritakan ulang ya. Ada 3 pihak. Konter, BMT, nasabah, konsumen. Konsumen butuh duit. Itik-itik-itik-itik datang ke BMT. BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga keuangan kecil-kecilan, ya. Ya, datang ke BMT. Koperasi yang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat. Pak, saya mau utang 2 juta. Boleh enggak, Pak? Wah, BMT enggak mau ngutangi. Nanti kalau ngutangi enggak dapat untung. Akhirnya BMT datang ke konter. Jenengan punya HP yang harganya 2 juta? Punya. Baik, saya beli. Tapi nanti akan saya jual lagi ke sini. Ada yang jual lagi ke sini ya. Siap. Dibeli HP itu di bawah. Lalu dijual ke nasabah tadi seharga 2,5 juta kredit. Gitu ya. Pulang dia. Sudah kita instruksikan, HP Bapak nanti silakan dijual ke kantor A, akan ditukar dengan duit. Hanya dia bawa HP ke kantor A. Saya jual HP ini. Oh, ini tadi yang dari BMT ya? Ya. Baik, kami terima, tapi harganya dipotong 2%. Sehingga HP dipotong 40.000. Dibayarlah 1.960.000. Paham? Maka orang ini pulang dengan membawa uang 2 juta kurang 40.000. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar ke BMT 2.500.000 kredit. Ya? Transaksi seperti ini disebut dengan baik tawarruk. Jual beli tawarruk. Nah, jual beli tawarruk khilaf bainal ulama, ada perbedaan di antara ulama. Syafi'iyah tegas melarang. Enggak boleh. Karena ini hakikatnya riba. Meskipun ulama yang lain membolehkan dengan syarat tidak ada kong kali kong ya, antara PMT dengan toko, dengan counter tadi. Sehingga kalau tidak ada kerjasama, kemudian terjadi kredit segitiga tadi, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau ada kerjasama, nanti akan dijual lagi ke sini, Pak. Nah, berarti kalau seperti ini ya, mereka mau ngapusi untuk bisa mendapatkan transaksi riba. Jelas? Baik. Kayaknya ini enggak ada di Al-Huda ya kemarin ini. Ini tambahan yang bisa kita sampaikan dari materi yang ada di Al-Huda. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau transaksi seperti Inalum dengan Mike Moran dan itu Rio Tinto itu gimana tentang saham Freeport? Wah, saya enggak paham deh. Bisa diceritakan enggak? Apa namanya? Inalum itu PT Indonesia membeli saham 51% kepada Mike Moran, tapi uang itu dari Mike Moran yang telah diberikan ke 8 bank asing di Indonesia. Nah, kemudian Inalum meminjam dana modal itu untuk membeli saham Moran dari 8 bank asing itu, diberikan modalnya kepada Inalum dan Inalum membeli kepada Moran melalui Rio Tinto. Rio Tinto sebagai? Sebagai makelar. Penguasa saham Freeport. Moran bersama dengan Rio Tinto. Kemudian dua-duanya itu menjual ke Inalum itu. Sehingga seakan-akan Indonesia itu mempunyai 51% saham membeli Freeport tersebut. Sebagaimana hukumnya. Kalau ini LDP, apa itu? Kalau ini dijadikan satu, saya mau beli saham tapi dengan syarat diutangi dulu. Ya. Dari tangan ketiga. Ya, dari tangan ketiga dia diutangi, kemudian dipakai untuk beli saham itu. Jika ini kesepakatan, maka itu mengikat. Ya, itu mengikat ya. Maka berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Karena dia beli saham dengan syarat diutangi. Jika seperti itu transaksi yang terjadi, berarti masuk dalam larangan la yahillu salafun wa bai. Tidak halal antara utang dengan jual beli. Wallahu alam, itu bisnis gelap ya. Bisnis seperti ini mafianya banyak, taruhannya nyawa. Gelap tapi terang ya. Gelap tapi terang ya. Untuk dari pemerintah. Jadi emas ya, padang. Baik, kita cara keluarnya berarti mentas dari riba ya. Tergantung dia terjebaknya di posisi apa. Kalau dia terjebak sebagai karyawan bank ribawi, maka harus segera keluar. Tapi kalau dia terjebak dalam arti dia utang ke bank riba, lalu dia harus ngasih kelebihan sebagai bunga, maka cara yang dia lakukan adalah menawar ke bank bagaimana caranya agar bunganya dinolkan sebisanya. Kalau nggak bisa minta bantuan ahli hukum ya. Ada komunitas-komunitas yang bisa memberikan pendampingan seperti itu, dan alhamdulillah berhasil. Karena bagi bank, terutama untuk kredit tanpa agunan KTA, keberadaan nasabah yang NPL ya, non performing loan, yang dia susah untuk ditagih, itu menghancurkan prestasi bagi bank. Nanti manajernya kena, akun officernya juga kena yang mengucurkan kredit ya, termasuk para kolektornya juga kena. Banyak yang dia harus berhadapan dengan atasannya. Loh, bangmu kok banyak yang merah-merah kayak gini. Nah, daripada merah-merah itu ketahuan, maka dipangkas dari awal. Sudahlah, merah itu putusi saja. Yang penting pokoknya mereka sudah enggak jadi nasabah kami. Sehingga bagi mereka bayar pokoknya saja itu sudah menguntungkan. Makanya prosesnya begitu, kita punya utang bank ribawi, Nanti jangan jadi anak yang soleh bagi bank ya. Anak yang baik bank akan dirawat. Terus caranya gimana? Macetkan, semacet-macetnya. Aku mau bayar. Kalau enggak ada agunan, kalau enggak ada agunan, bank akan kesulitan. Apa yang mau disita? Jaminan apa yang bisa disita? Sehingga dia bingung. Nah, ini mau diperkarakan, enggak bisa disita. Saya enggak mau bayar. Nah, sampai minimal 6 bulan. Kalau udah 6 bulan, nah di saat itulah banknya akan kebingungan. Pada saat itu kita bisa nawar. Saya membayar pokoknya saja. Kalau bunganya masih ada, saya enggak mau. Mungkin dia akan kasih, ya sudah enggak apa-apa, bunga 1%. Enggak mau 1 rupiah. Karena bunga enggak bisa hilang. Mungkin cuma 1 rupiah. Jadi tetap dibayar, tapi dengan bunga 1 rupiah. Itu perjuangan yang bisa kita lakukan dan banyak yang berhasil. Cuman menawar ini ya butuh keberanian. Nanti akan didatangi debt collector ya. Ditelepon, diteror dan seterusnya. Kalau bersabar, eleh beneror ya, ora bakalan wani misalnya. Diteror dan seterusnya dan bersabar kuat mental, sana yang akan kalah. Tapi kalau diteror ketakutan, bang tahu ini orang ini ketakutan, teror terus. Diteror terus. Kalau enggak nanti rumah bapak gempa. Berarti bang kamu juga kena. Baik, wallah. Eh? Apa? Rentenir. Rentenir. Disedekahkan ke masjid. Yang sedekah siapa? Yang sedekah yang rentenir. Sama-sama 50 ribu disedekahkan. Berarti rentenir dapat apa? Rentenir dapat apa? Sedekah saja. Tayyib. Mewajibkan orang untuk memberikan tambahan dalam akad utang piutang tidak diperbolehkan meskipun nanti disedekahkan. Jadi enggak boleh ya. 500 ribu ya 500 ribu. Masalah dia nanti mau sedekah atau tidak terserah pribadi dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.